pernah dibentak. Kemarin saya Dewi di Aruna itu tahu manajer saya Pak Edi, kamu harus buat ini. Kan saya cuma bikin nasi goreng pakai bumbu kan dulu. Itu sekarang di sana tuh enggak. Kamu harus bisa pas nyetap apa namanya itu ya, rawon itu kan dibikin tepok segala macam ya. Kamu harus bisa, kamu bisa, kamu lulus bahkan sih bisa bentak. Saya gak usah diajarin itu, ajarin dia, biarin dia. Kalau kamu dulu kamu tidur misalnya diceramain saya, kalau dulu kamu tidur misalnya jam 12, jangan kayak gitu. Minimalnya kamu tidur jam 9, jam 10 lah paling lambat. Bangun, terutama harus disiplin. Bangun jam 6. Makanya kalau saya sekolah itu ya, bangun jam 6 sebelum setengah 7, sebelum jam 7 itu saya udah di sana. Makanya saya itu enggak pernah telat bangun namanya sekolah. Cuma saya cuma gitu. Telat. Nomor satu telat di sekolah. Saya pernah dulu lewat belakang terus sekolah. Pas saya guru BK yang giniin tangan saya. Masukin terus lagi. Saya dimasukin ke ruang kepala sekolah. Keesokannya saya enggak dipanggil. Anehnya dia enggak ngenalin saya. Udah dipanggil nama kan. Padahal dia ngajarin saya di kelas saya waktu itu, tapi dia nggak kenalin saya. Tolong. Terus gini, pas saya bagi sertifikat Aruna itu kan, sertifikat training saya paling besar nilai saya, semuanya itu B, C, gitu. Saya 80-85 nilai saya. Terus dia bilang gini, kemarin aku dicat, kenapa kamu sebentar kamu sudah selesai training di sini, Dewi di sini, kenapa kamu nggak kembali di sini? Dia bilang, saya takut, saya malu pak, saya kan cuma tamatan SMK, di sana semuanya itu tamatan S1, ada kuliah, sedangkan saya SMK. Tapi saya itu kok, kalau kamu tuh, saya berani walaupun kamu tuh kurang bahasa Inggris, tapi kamu di bagian Michel kamu udah bisa. Kalau saya dulu bagus bahasa Inggris, tapi sekarang kok karena jiwa introvert saya kayaknya enggak. Saya jujur, kalau saya pas saya bagus nilai Inggris saya, makanya kalau ulangan bahasa Inggris pasti teman-teman tanya saya. Kenapa sekarang saya enggak bisa? Udah kapus. Karena nganggur setahun dulu. Pas perkenalan diri itu kan dua lembar harus ngapalin bahasa Inggris. Dari ngomong pertama itu perkenalan dari sampai bawah itu. Kamu harus ngapalin. Aku kasih kamu waktu 15 menit. 15 menit coba bayangkan. Saya sampai enggak makan-makan saya. Saya harus ngapalin itu. Akhirnya saya bisa dapat nilai aku. Yang lain besok ya di PR. Itu. Tapi saya malas ngapalin itu, saya jeleknya. Kalau bahasa Inggris itu malas. Kalau masalah praktek apapun itu. Kalau masalah bangun pagi apapun itu nah. Saya yang pertama. Semua guru-guru itu belum bangun. Aku udah di sana. Dari SSD aku itu sampai SMK, sampai saya training aku telat cuma satu kali. Karena apa? Karena aku mimpi aku jalan-jalan di rumah gitu. Karena aku telat bangun, dimarahin siapa itu, kamu ini keterlaluan, kamu ini ya, kamu kebiasaan kamu bangun itu enggak tepat waktu. Ini dibentak-bentak saya, apalagi JM saya, Bu JM, supervisor saya Pak Farhan, kamu ini ya percintaan aja kamu. Yang apalagi Pak Imron ini support banget nih. Sampai teman-temanku gini bilang, kalau kamu bisa melawan itu tuh hebat kamu. Kamu harus itu, walaupun apa dibilang kamu enggak boleh melawan. Ini udah kayak kelebihan gini, dia macam saya cuma satu, gitu, pintar ngeles. Jujur, pintar ngeles ya dari dulu. Apalagi saya mau guru. Ada aja saya ngeles ini. Ada maksud saya guru biologi itu. Karena saya enggak ngerjain tugasnya. Sampai saya enggak diizinin masuk ke pelajaran dia. Sampai sekarang ya benci sama guru itu. Pas bapak saya kesana dipanggil karena masalah itu. Enggak ada yang berani keluar guru-guru itu. Orang bapak saya ditakutin. Soalnya kakak saya juga pernah dia sempat. Sampai nenek saya pernah ke sekolah perkara telat. Astaga, gak pernah kayak gitu, Bing. Gak pernah aku kayak gitu. Salah satunya adalah mengidentifikasi dialek grup yang ada di kelompok Tionghoa Perantauan. Untuk kali ini aku akan fokus yang persebarannya banyak di Indonesia. Yang pertama ada orang Hokkien yang berasal dari Fujian, China. Mereka ini kelompoknya tergolong besar dan masif di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Guru PKN dulu. Kalau aku kayak gitu perempuan. Itu dia nampar kakak saya dulu, makanya bapak saya sampai belain di sana. Dia enggak berani keluar dari bawah meja, dia sembunyi. Dia nampar kakak saya pas lagi panas-panasnya kan. Enggak boleh main fisik lah ke murid tuh. Dia nampar kakak saya. Kakak saya yang nomor 3 atas saya. Bapak saya ke sana, banyak anak yang telat lagi dihukum. Kamu sendiri laki-laki ya? Berdua kamu cari itu. Iya, makanya gini. Pas banyak anak yang lagi dihukum karena telat, bapak saya datang. Dia sambil marah-marah kan. Otomatis anak-anak yang dihukum dia selamat. Selamat dari hukuman. Gara-gara bapak muda lah. Langsung tepuk tangan. Sampai ribut di sana satu sekolah. Kenapa? Gara-gara itu? Iya, gara-gara kan dia main fisik. Dia nampar kakak saya pas lagi panas-panasnya, enggak boleh main fisik ke murid. Tahun 2018 kan lulusan 2020, lulusan COVID. Berarti sekarang 21 ya umurnya? Iya. Ini 22 saya SMA paling... lulus umur berapa? 17, 18. Besok kayak April. Loh. Ini 22. Oh iya, 20 ya. Sekarang 23 ya. Belum 23, belum 21, kamu 20 masih. Januari 20 kurang. Pas kemarin saya ulang tahun saya kesini tanggal 18 Januari. Kalau aku masih 21, besok kalau bulan April tanggal 23 baru 22. F20 berarti. 22. Januari saya. Iya, F20. Apa itu F? First 20. Kamu apa? Saya di sini yang paling muda. Kamu apa kamu? Tapi muka saya boros, emang boros. Tak kira kamu masih SMA, habis SMA. Hah? Kemarin lulus SMA? Dulu saya sempat kerja di Pertamina di sini. Saya selesai kerja bulan November kemarin. Nabung makanya kamu. Kebutuhan banyak, gimana bisa nabung? Oh kamu pas kamu ngirim itu kamu kasih ibumu gitu? Iya langsung. Oh, dia kata kerja? Iya. Dia kan tulang punggung. Bapak saya nggak kerja. Kamu sih bisa kamu ngomong sama bapakku. Kapan dia pulang lama? Kalau di rumah musuh nomor satu saya itu L. Saya sering berantem sama dia di rumah. Makanya suruh nikah dia. Kayak itu Tom and Jerry kalau di rumah. Tapi di sini enggak. Bisa nahan emosi ya. Apa yang mau dirantemin? Makanya kalau L nelpon saya kayak orang marah gitu saya. Pokoknya padahal L enggak di atas kamu ya. Jauh masih ada di iya atas, kan? Dia nomor 1 saya terakhir. Iya. Umurnya R 31 sekarang umurnya mungkin. 31 2 sama. Berapa? Enggak, aku 28. Iya 28. 28 mungkin L 29. 31 dia kan itu 1992 dia. Oh 1992. 31. Itu musuh saya nomor 1. Kalau saudara saya yang laki itu kalau ada rokok saya berteman. Enggak ada. Ngomong pun enggak. Paling nyambung pas main game, pas nongkrong. Berapa bersaudara kan? 4, saya yang paling kecil. Enak kamu kalau punya saudara itu ya? Apa yang itu? Enak. Aku sih punya saudara tapi kecil. Tergantung. Aku juga kayak gitu, bersaudara berdua aku anak pertama. Yang adikku paling kecil di SD. Kalau semua kerja enak. Adikku nggak kerja, udah masuk sekolah. Tapi aku berpisah dia. Dia tinggal sama ibunya, aku tinggal sama nenekku. Sering berantem juga kayak Tom and Jerry juga. Aku yang paling besar, aku paling besar anak pertama nggak bisa ngalah. Apa nggak harus kalau aku mau tahun aku bisa mendapatkan. Awal tahun kemarin itu berkahnya bagi saya semua saudara saya deh, dapat kerjaan. Rata-rata sekarang saya berdua yang kerja, dua enggak karena nikah itu berarti tulang punggung kamu sekarang ya, kamu iya, sendiri tulang punggung. Sebenarnya desa saya kan desa sebenarnya aku tuh harus bersyukur kerja di bisa nebel. Ibuku kerja dia kerja di rumah itu tergantung dari kita. Kalau kita enggak gengsi sama kita ya, rajin. Iya, soalnya kan di sana desa mebel per hari bisa tuh dapat 100 150 per hari. Ya, lumayan itu per bulan itu. Lumayan itu. Per bulan bisa kan 4 juta, 3 juta. Sekarang bapakmu masih gitu sopa. Apa? Oh, bapak apa saya dia ini dia jago ngukir. Masih dia ngukir? Udah tergantung kalau ada yang mesen. Bapak engkau udah tua, Bin. Umurnya berapa? 60-an kayaknya. Ini ada. Enggak kamu kasihan sama bapak. Karya bapak saya. Pernah kamu nangis lihat bapakmu kerja kayak gitu? Kemarin baru dia nangis pas dia kena stroke ringan, semua nangis. Buatan bapak saya. Ini kayu? Spon. Oh, iya. Itu kayu juga bisa. Itu dia. Yang enggak dibayar itu mas sama itu. Dekor ya. Karena itu kita rusak kemarin. Apa ya? Rusak kita. Apa ya? Itu enggak dibayar dia mas. Dia enggak bayar sama itu. Kliennya itu. yang membelinya itu enggak hotel. Dibayar. Yang eventnya. Yang ada event. Bukan. Yang pembelinya itu loh, yang beli. Tapi dipakai. Enggak. Dipakai. Udah dipasang. Udah dipasang tapi dia enggak mau bayar. Di hotel. perkara jelek, chat. Padahal itu udah bagus. Karena yang nikah komplain katanya warnanya terlalu pudar. Itu kan bukan urusan kita. Kalau bukan keluarga udah Pak saya. Keluarga jauh. Makanya kamu tuh enggak usah boros-boros sekarang, tabung kasih bapak semua. Bapak saya terlalu baik sama orang. Kamu jangan, makanya beli sandal. Kamu mesti sandal. Kamu ini. Tuhan. Ya, jangan. Jangan dulu kamu kerja baru sekali di beberapa bulan kamu kerja sekali kamu ya. Baru sekali ini satu bulan. Besok baru pakai sandal mulu masih bagus itu. Udah lapar dia. Jangan beli sandal aku. Udah terlanjur. Aku aja gimana? Bapakku masih muda. Kayak gini dah, kayak Mas Indra. Mudanya bapakku. Iya, bapakmu kan masih muda masih. Apa aku? Iya, bener lah Mas Indra. Iya, panggil aja dia bapak. Bapak. Kayak gitu dah. Kurusnya kayak gitu bapakku. Itu rambutnya. Ibuku juga kerja bapak-bapak. Kalau ibuku petani. Dia pelihara babi. Nenek kakek saya dulu guru. Paman saya DPR. Tapi sekarang udah dikan dulu. Sekarang risen. Mana ada DPR risen? Abis masa jabatan. Iya. Kalau risen mengundurkan diri. Nah itu. Itu jeleknya DPR. Tapi kan kalau butuh, pas jadi ya. Kebanyakan DPR teman karena butuh. Bukan teman. Lebih baik jadi orang petani tetap. Kayak bapak aku tuh. Setiap pekerjaan ada plus minus. Kenapa kamu gak kerja di Malaysia aja? Kenapa gak di Thailand aja? Di Malaysia loh. Thailand. Malaysia Timur. Apa aku di sana tadi? Thailand. Malaysia Timur. Lagi ke Malaysia. Buat minta. Pikir gampang angkat sawit. Iya, bapakku enggak angkat sawit ya, dia satu cuma dorong sawit sampai 20 kilo satu itu kenjang. Yang mau angkat. Iya. 20 kilo itu satu. Satu kerenjang. Durinya lodeng namanya itu. Iya, durinya itu berbisa. Iya. Ada orang rumah sampai buta dia karena getahnya. Enggak, kalau bapak saya itu dia ini cuma itu nurunin. Ada yang ngunduh. Ngunduh. Ada yang ngoding, ada yang nurunin, ada yang ada di bagian kilang, ada di bagian itu apa namanya? Anggap itunya apa? Daun-daunnya ini supaya bersih. Ada juga nyemprot. Keras kehidupan manusia. Ya. Enggak usah. Bapakku udah biasa. Sampai dia beli motor di sana udah. Sekeras-kerasnya pekerjaan di rumah masih keras, itu yang paling mudah dia ke sana itu ya itu yang paling keras di Malaysia. Lebih keras lagi 10 kali lipat. Banyak kok anak muda yang di Malaysia dulu. Banyak nih semuanya jalan ini yang pernah tahun belum yang pulang. Pernah kerja di Lembongan itu semua di Malaysia karena gajinya itu. Memang dia kerjanya itu sakit banget, tapi di saat menerima gaji itu 3.000, 4.000, 3.500. Ya, kalau di Malaysia kan sistemnya enggak, kalau kita enggak kerja enggak dapat duit. Ya. Soalnya enggak dikontrak. Kan itu kemarin yang jadi permasalahannya, yang dipermasalahin sama menteri kerja sama lah. Indonesia dan Malaysia biar kayak Jepang lah, kalau Kalau udah masuk kontrak kan bisa dia, walaupun tidur-tidur tetap masuk gua. Gue sih pulang udah apa? Malaysia sama kayak Malaysia. Saudi. Saya enggak bakal pulang. Kalau kita giat banyak uang. Ya. Kalau enggak. Bapakku juga mati, semangat dia. Ya kamu bisa kursus lagi. Saya kursus besok ya. Suatu hari nanti saya punya pekerjaan sendiri, saya kursus. Saya enggak mau menyusahkannya. Makanya udah punya tabungan aku. Lagi bentar lagi udah mau tiga puluh. Hebat, nggak sabaran aku. Kenapa nggak kawin aja? Nggak mau aku, kawin tuh susah. Aku apalagi anak sendiri aku, no. Aku anak kan sendiri, orang Bali. Pak amanku, nggak punya anak. Aku sendiri cucu satu-satu semata wayang. Orang Bali kalau belum berisi belum bisa nikah. Nggak lain, kalau di sini kayak gitu, kalau di sana nggak. Di sana kalau kamu nikah bawa hamil, makanya ibu saya bilang gitu, kalau kamu kerja di sana jangan kamu ngambil ngapain di sana, jangan membuat itu orang tua kamu malu. Di sini kan enggak, harus hamil dulu baru nikah. Iya. Di sana jelek, di daerah saya kalau kamu hamil lah diomongin. Iyalah, kamu kan mayoritas Islam juga di Lombok. Ya kalau kamu hamil diomongin, kamu dia hamil jadi ini. Ya, kalau di sini bebas. Ini kan kayak Las Vegas. Las Vegas. Kalau hamil dulu, kalau nggak hamil, tidak mau nikah. Indonesia sih. Kalau di Lombok kan nggak apa-apa. Apa? Di Lombok. Kalau Bali. Kalau Hindu. Kalau Hindu. Di Lombok. Lombok ya, sama juga kayak enggak apa-apa ya. Sebenarnya tapi omongan tetangga. Omongan itu. Tetangganya itu di sana. Ya, ada ngomong. Kalau sini kan tunggu hamil dulu. Enggak ya, apa-apa orang ngomong masa boleh. Enggak boleh. Bagi di Lombok sekarang. Masih SMP udah menikah. Iya. Makanya ibu saya bilang gini, kamu udah punya uang kamu sekarang banyak. Kamu mau nikah? Enggak, saya mau sekolah lagi seperti itu. Sekolah lagi apa kursus? Aku kursus ke Turki, Mas Indra. Kursus yang nyari yang ada benar-benar surat yang ya. Diakui. Jangan yang kursus yang dia baru bikin. Itu kadang suratnya enggak diakui. Iya, ada juga kemarin kayak itu. Dia mau ke Singapura kan, dia udah ngeluarin uang berapa? 9 juta uangnya hangus. Dia dapat itunya paspor cuma liburan berapa hari. Paspor dia. Pelancong dia ya dikasih. Pelancong anjing. Paspor pelancong kan buat orang liburan ya, bukan pelancong buat dikasih tenaga kerja. Itu udah dia bilang ibuku. Iya, memang sekarang kebanyakan. Kebanyakan enggak itu, makanya harus apalagi hati. Ke Brunei, Singapura itu kebanyakan sekarang ditipu, dikasih. Ditipu. Pelancong disuruh DP 5 juta, 10 juta. Nanti, 9 juta. Nanti hilang. Dia bilang makanya nanti diganti, dipotong gajinya. Iya. Banyak. Itu udah dibilang langsung diberangkatin, ternyata enggak. Kasih prasur apa? Pelancong. Paspor pelancong gitu. Banyak kayak gitu. Karena anak orang dilepas di negara orang tanpa tahu jalan, tanpa ada teman, tanpa ada arahan. Ke orang linglung. Bahasa belum dipelajari. Kalau di Jepang Mas Indra banyak banget uangnya. Mau ke sana itu. 85. Tesnya yang susah itu. Sebenarnya kalau Jepang, Korea itu nyari, Taiwan itu banyak kelowongan ke sana. Cuma buat kesananya itu yang susah. Susah. Di Taiwan, di Jepang itu uangnya biayanya 85 anjing. Aduh. Kalian yang paling besar tuh Korea sama Jepang. Iya, gajinya juga jadi. Pengeluaran juga dia. Kalau di Turki besar. kemarin itu misal saya yang kesana cuma 30 aja, 35 udah berangkat.